jua kembali. Terombang ambing diriku ini bagai perahu tanpa kemudi. Letih rasanya batinku ini tersiksa cinta yang tiada pasti. Cari-cari, ku tanya-tanya, di mana kemana, wahai sang kelana. Tanya-tanya, di mana kemana, wahai sang kelana.